إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi an-nar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Akhadna ma yustafadu min hadha al-hadith. Wa huwa hadith an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu ila fa'idah ila al-fa'idah at-tasi'ah aw ath-thaminah. Wa al-an at-tasi'ah. Kita ambil sekarang yang ke-9 dari fa'idah yang kita dapatkan dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, wa huwa anna an-nikah yan'aqid bikulli lafdhin dal 'alayhi bikulli lafdhin dalin 'alayhi. Faedah yang ke-9 kita dapatkan dari hadis ini bahwasanya nikah yan'aqid artinya sah menghalalkan bikulli lafdhin dalin 'alaih, dengan lafaz apapun yang menunjukkan makna nikah. Kalau dengan lafaz apapun artinya yang jadi masalah bukan lafaznya tetapi maknanya. Kalau maknanya makna nikah walaupun lafaznya berbeda-beda, maka tetap sah pernikahannya dan menjadi suami istri dia dengan akad tersebut. Apa dalilnya? Atau dari sisi mana kita ambil dari hadis ini? Dari kalimat Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan zawajtukaha. Kalau dalam lafaz ini, alhamdulillah, lafaznya adalah lafaz zawaj. Dan zawaj itu adalah kalimat lain yang semakna dengan nikah. Maka ankahtukaha atau zawajtukaha itu sama. Dan itu gak ada masalah. Kenapa gak ada masalah? Karena memang lafaznya lafaz nikah. Tapi bagaimana kalau lafaznya lafaz lain? Seperti dalam riwayat-riwayat lain. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, bahwa hadis ini dimuat di dalam Sahih Bukhari, di dalam beberapa bab, sekian bab. Dan ternyata lafad-lafadnya berbeda-beda. Di antaranya ada lafad, malaktukaha. Aku jadikan dia milikmu. Ada lafad lain, amkannakaha. Kamu, atau saya jadikan kamu menguasai dia. Ini semua lafad-lafad dari hadis-hadis yang sahih tentang hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW menikahkan orang tadi dengan wanita yang wahabat nafsaha. Yang kemarin namanya siapa? Khawlah binti Hakim. Atau al-masyhur? Ummu Syarik. Naam. Ikhwan ibn na'azakumullah. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW laki-laki tadi yang tidak memiliki apa-apa, yang dalam keadaan mu'sir, kesusahan, miskin, dinikahkan dengan ma ma'ahu minal Qur'an. Tetapi Rasulullah SAW menyebutnya atau disebutkan dalam riwayat-riwayat dalam keadaan berbeda-beda. Tetapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, bukankah Rasulullah SAW menikahkan orang tadi dengan Ummu Syarik atau dengan Khawlah itu sekali? Dengan satu lafad? Atau dengan dua lafad? Atau dengan tiga lafad? Kira-kira dengan berapa lafad? Tentunya mengucapkan atau menikahkan orang tadi dengan sekali. Kalau sekali, Berarti perbedaan-perbedaan lafaz tadi harus diterjih. Yang mana yang lebih sahih? Kan begitu. Ini pendapat Ibn Hajar sehingga menyatakan bahwa aku, kata beliau, atau fima ma'nahu, yang semakna dengan itu. Kata Ibn Hajar bahwa aku melihat bahwa lafadznya semestinya dengan lafad zawajtuka atau angkahtuka, dan yang paling banyak di dalam riwayat-riwayat ini, bahkan para hufaz, para penghafal-penghafal hadis, kebanyakan mereka menyebutnya dengan lafad zawajtukaha. Maka ini lebih rajih. Ini demikian pendapat beliau, walaupun beliau tidak mengingkari orang-orang yang menyatakan bolehnya menikahkan dengan lafad-lafad lain semakna dengan nikah. Baik, kalau sudah terbukti atau dibuktikan oleh para ulama bahwa Rasulullah SAW menikahkan dengan berbagai macam lafad tetapi semakna, berarti boleh menikahkan dengan lafad apapun yang semakna dengan itu. Baik, bagaimana kalau lafadnya aku jadikan engkau suami dari dia, boleh apa enggak boleh? Walinya mengatakan, aku jadikan engkau suami dari putriku dengan mahar sekian. Boleh? Boleh. Karena semakna, dijadikan suami itu berarti dinikahkan. Atau dibalik, saya jadikan anak saya, anak putri saya, sebagai istrimu. Tanpa ada kalimat nikah, tanpa ada kalimat zawaj. Itu pun sah. Yang aqid, demikian pendapat para ulama, termasuk pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Berarti apa yang dikatakan dalam faedah yang ke-9, anna nikah yan'aqid bi kulli lafdin dalin 'alaih. Wal ladzina qayyadul 'aqd bi lafdin khass. Adapun beberapa ulama yang menyatakan dengan qaid, dengan syarat bahwa menikahkan harus dengan lafaz khusus, yaitu lafaz nikah atau lafaz zawaj. Biasanya mereka yurajjihuna lafdat tazwij ala ghairihi. Biasanya mereka karena merojihkan riwayat dengan kalimat zawajtukaha, sehingga mereka menyatakan dengan nikah harus dengan lafaz. Khonifidin a'azakumullah, perhatikan alasannya. Bukankah kalau kejadiannya satu, tentunya Rasulullah SAW menyebutnya pun dengan satu lafaz. Tetapi riwayatnya ada malaktuha, malaktukaha, ada amkannakaha, ada zawajtukaha. Sehingga kata mereka yang menyatakan harus atau menyatakan semestinya dengan lafaz khusus, yaitu lafaz zawaj, karena mereka melihat ini harus ditarjih. Bukankah Rasulullah SAW mengucapkannya dengan satu? Sehingga mana yang lebih sahih? Yang paling banyak, dan yang paling banyak diucapkan oleh para penghafal-penghafal hadis, para pakar-pakar hadis yang terkenal, mereka menyebutkannya dengan lafaz zawajtukaha. Naam. Baik. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, alladhi taharrara mimma qaddamtuhu, apa yang sudah disebutkan dari apa yang aku sudah kemukakan, annalladzina rawau, bahwa mereka-mereka yang meriwayatkan dengan lafdut tazwij aktsaru adadan, mereka lebih banyak. Yani yang meriwayatkan dengan lafaz tazwij itu lebih banyak daripada yang meriwayatkan bilafdhi ghairihi atau bighairi lafdhi at-tazwij. Wala siyama wa fihi min al-huffaz. Lebih-lebih lagi di kalangan mereka yang terbanyak itu banyak huffaz, penghafal-penghafal terkenal, pakar-pakar hadis, misla dzalik. Wa ma dama warada fi alfadhil hadis wa huwa muhtamil, falaysa hunaka mani' min anna alfadh ath-thalatha waqa'at bi munasabati siyaqil kalam. Dan kalau memang lafaz-lafaz tadi diriwayatkan oleh para pakar-pakar hadis yang lain, ada yang meriwayatkan dengan riwayat amkannakaha, ada yang meriwayatkan dengan riwayat malaktukaha, maka bisa jadi memang Rasulullah SAW ketika menikahkan sekian banyak orang, lafaz-lafaz yang dipakai berubah-ubah. Sehingga rawi-rawi tadi menyampaikannya dengan lafaz yang berbeda-beda. Karena rawi-rawi tadi sudah disebutkan rawi-rawi yang jujur dan terpercaya. Karena hadis ini sahih. Kalau hadis ini sahih berarti rawi-rawinya adalah thiqah. Rawi-rawi yang terpercaya. Penghafal. Saleh. Tidak mungkin dia sengaja berdusta. sehingga mereka hanya meriwayatkan dengan lafaz yang biasa mereka dengar dari riwayat-riwayat hadis. Berarti Rasulullah SAW, walaupun bukan dalam kasus ini, dalam kasus-kasus lain, pernikahan-pernikahan lain, Rasulullah kadang menggunakan lafaz yang berbeda. Maka laisa hunaka mani', berarti tidak ada halangan untuk memakai lafaz-lafaz yang tiga tadi. Apakah malaktukaha ataupun amkannakaha, bahwa itu terjadi pada Rasulullah SAW. Wal muhawarah ma'al khatib wal fadhil uqud wal fusukh fi jami'il muamalat laysat alfadhan muqayyadan biha. Dan sebagai catatan penting, bahwa yang namanya muhawarah ma'al khatib, pembicaraan antara wali dengan si pelamar, itu lafadznya termasuk lafad-lafad uqud. Tahu lafad-lafad akad? Lafad-lafad akad itu seperti lafad jual-beli. Jual-beli itu kan akad. Akad jual-beli. Sewa-menyewa itu juga akad. Apalagi? Semua muamalah, lafad-lafadnya ketika mereka saling memberikan timbal balik, apakah lafadznya lafad yang syar'i, yang muqayyad, atau lafad-lafad yang bersifat lafad-lafad uqud, yang muassa'ah? Saya ulangi pertanyaannya. Apakah lafad-lafad dalam muamalah, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan seterusnya, apakah lafad-lafadnya lafad-lafad khusus yang terikat, atau lafad-lafad yang sifatnya luas selama saling memahami sah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Bahkan tidak pakai lafad pun sah jual beli, hanya mengambil gitu tok, cukup yang sananya. Kalau sedang sibuk yani iya begitu. Tinggal nunjuk aja tempatnya, selesai. Ya. Sah apa enggak sah? Sah. Berarti lafaz aku beli, aku jual, muqayyad atau ghairu muqayyad? Ghairu muqayyad. Nah, sekarang kita tanyakan, apakah dalam pernikahan itu termasuk muamalah yang lafaz-lafaznya luas atau termasuk ibadah syar'iyah yang lafaz-lafaznya khusus? Seperti takbir Allahu Akbar ketika salat. Boleh gak diganti? Allahul Azim. Kan semakna. Boleh apa gak boleh? Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ini sifatnya ibadah syar'iyah yang merupakan kaitannya dengan ibadah kepada Allah sehingga tauqifiyah. Lafad-lafadnya? Lafad tauqif. Tauqif itu waqafa ala maqala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan diganti, jangan berubah-ubah. Tetapi kalau akad, kaitannya dengan apa? Dengan muamalah. Kalau dengan muamalah, saling taradhin, saling mengerti, sah. Berarti bolehkah bahasa Indonesia? Aku nikahkan. Atau bahasa Indonesia dengan kalimat, aku kawinkan kamu. Kalau sama-sama dipaham oleh si pendengar dan si oleh wali dan oleh pelamar, maka sah. Oleh saksi-saksinya dipaham, sah. Kecuali kalau saksi-saksinya tidak paham. Baru dikatakan tidak sah dari sisi mana? Saksi-saksinya ragu. Apakah kamu mengucapkan kalimat lafadz yang semakna dengan nikah atau tidak? Kalimat apa tadi itu? Ya toh? Tetapi kalau saksinya mengerti apa yang diucapkan oleh si wali, dan mengerti pula apa yang dikatakan oleh si pelamar, maka akad tadi sah. Walaupun pakai bahasa yang dipahami oleh mereka dan semakna dengan pernikahan. Aku jadikan engkau sebagai suami dari putriku dengan pemberian sekian, sekian, sekian. Halan, kontan. Terus dikatakan oleh si pelamar tadi, aku terima sebagai suami dari putri bapak. Gak ada kalimat nikah, gak ada kalimat zawaj. Sah atau tidak sah? Kata para ulama sah. Kenapa? Karena masalah akad nikah itu adalah alfadul uqud wal fusukh fi jami'il muamalat. Termasuk akad atau termasuk lafad-lafad akad. Akad muamalah. Dan akad-akad muamalah itu adalah sifatnya tidak sama dengan ucapan-ucapan dalam ibadah mahdhah. Kal adani wa takbir salah. Seperti adhan dan takbir dalam salat. Adhan itu ibadah tauqifiyah. Tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Diterjemahkan pun tidak boleh. Tidak boleh kemudian adanya dengan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tidak bisa demikian. Tak boleh dan haram hukumnya, menjadi bid'ah, mubtada'. Baik. Demikian pula salat takbir. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbir intiqal, Allahu Akbar. Apakah boleh diganti? Walaupun dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia jelas tidak boleh. Taib dengan bahasa Arab, tapi yang semakna dengan itu. Seperti Allahu A'zam. Allah Maha Agung. Kan sama saja dengan Maha Besar. Tetap tidak boleh. Tetapi innama ja'at liyastadil biha ala ma'aniha. Adapun akad nikah adalah lafad-lafadnya, lafad-lafad yang diucapkan untuk akad antara dua belah pihak, liyastadil biha ala ma'aniha, untuk menunjukkan makna-maknanya. Maka selama maknanya dipaham, selesai. Seperti jual beli tadi. Saya ambil. Oh iya, taruh aja. Gak ada kalimat saya jual, gak ada kalimat saya beli. Adanya, saya ambil ya. Sambil nyatakan duitnya. Oh iya, taruh di situ aja uangnya. Selesai. Sah. Karena saling memahami dan saling memahami maknanya. Ataupun diangkat saja. Digini-ginikan, dilambai-lambaikan barangnya. Orangnya karena di belakang. Orangnya mengatakan, menganggukkan kepalanya. Sambil menunjuk kotak uangnya. Ini letakkan saja uangnya di situ. Dua-duanya saling memahami, selesai. Demikian pula akad nikah termasuk bab muamalah. Yang tujuannya adalah makna yang dipaham oleh dua belah pihak. Fa'ayyi lafudin. Addal ma'nal murad fahuwa salih. Maka lafad apapun yang ditunaikan dan menunaikan makna yang dimaksud, maka itu sah, maka itu adalah baik. Apa makna addal ma'na? Menunaikan makna. Bisa mengungkapkan maksud dari pernikahan itu. Kalau tidak bisa menunaikan maksudnya, tetap tidak sah. Maka harus kalimat yang addal ma'nal murad, yang menunaikan makna yang dimaksud. Sudah kita contohkan beberapa lafaz. Aku jadikan engkau memiliki anakku, itu boleh. Atau aku jadikan engkau sebagai suami dari anakku, atau aku jadikan anakku menjadi milikmu. Ini kalimat-kalimat demikian semakna dengan nikah, maka ada ma'nal murad, maka sah. Wa huwa qaulul Hanafiyah wal Malikiyah wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Malikiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Faedah yang ke-10. Fil hadithi husnu khuluqihi wa lutfihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis kita dapatkan bagaimana husnu khuluqihi, bagaimana baiknya akhlak Rasulullah SAW. Walutfihi, dan lembutnya hati beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mana terlihat lembutnya hati beliau? Id lam yaruddaha hina lam yarghab fiha. Di mana Rasulullah sallam diam, tidak menjawab ketika Rasulullah sallam tidak tertarik atau tidak berhasrat kepada wanita tadi. Rasulullah diam karena lembutnya hati beliau. Bal sakata hatta talabaha minhu ba'du ashabi. Bahkan Rasulullah diam sampai sahabatnya yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak menginginkannya, maka akulah yang akan menikahinya, nikahkanlah aku dengannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti sahabat tadi memberikan dua perkara atau mungkin bahkan tiga perkara, tiga kebaikan yang dikerjakan oleh sahabat tadi. Pertama, untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ketidaktegaannya. Rasulullah ketika seorang wanita memasrahkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah tidak berhasrat, Rasulullah diam karena lembutnya hati beliau, enggak tega untuk mengucapkannya. Maka sahabat mewakilinya. Kalau engkau tidak berhasrat wahai Rasulullah, artinya dijelaskan bahwa Rasulullah tidak berhasrat begitu. Ini satu. Yang kedua, ketidaktegaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diobati. Apa dengan obatnya? Obatnya, kalau tidak mendapatkan engkau, bisa mendapatkan aku. Begitu. Artinya, ya Rasulullah SAW, kalau engkau pun menolak, niscaya wanita tadi mendapatkan pula laki-laki yang lain. Artinya, engkau tidak tega mengucapkan Rasulullah SAW, tetapi aku akan menikahinya. Ini, akhirnya Rasulullah SAW terhibur. yang tadinya gak tega, ternyata ada pria yang mau menikahinya. Demikian pula yang ketiga, untuk dirinya. Dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan dia susah untuk menikah karena tidak memiliki mahar. Ternyata ada wanita yang wahabat nafsaha. Wahabat nafsaha itu sekaligus, kalau Rasulullah SAW tidak mau, maka memohon pada Rasulullah SAW untuk dicarikan, kan begitu maknanya. Maka tiga sekaligus yang dilakukan oleh sahabat tadi, diantaranya untuk menyampaikan apa yang Rasulullah SAW tidak tega mengucapkannya, bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat kepadanya. Ya Rasulullah, in lam takun biha haja. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak berhasrat kepadanya, nikahkanlah aku dengannya. Sehingga cukup dengan itu dipaham oleh si wanita tadi bahwa Rasulullah SAW tidak berhasrat. Di samping kita mendapatkan kemuliaan hati Rasulullah dan kelembutan hati beliau, kita juga mendapatkan bagaimana jeniusnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bisa berperan dengan tepat di mana diperlukan. Nah, dengan peran yang pas. Yang 11. Istafada min hadzal hadits aidan, kita mendapatkan faedah hadis yang ke-11. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, la dalalata bi haditsil kitab ala jawaz lubsi khatimil hadid. Kata para ulama, di dalam hadis ini tidak menunjukkan, ini hadis ini tidak menunjukkan atas bolehnya memakai cincin besi. Li'annahu la yalzam min jawaz ittikhad jawaz al-labs. Karena tidak menunjukkan bolehnya mengambil sebagai mahar berarti bolehnya memakai. Bagaimana ini? Ucapan para ulama, yakni bukannya bolehnya dijadikan cincin besi sebagai mahar berarti boleh memakai cincin besi. Kenapa harus dipermasalahkan demikian? Karena ada hadis, qad jaa'a rajulun ilan nabi, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memakai cincin besi, Rasulullah SAW menyatakan, mali ara alaika hilyah ahli nar. Bagaimana aku melihat engkau dalam keadaan memakai perhiasan ahli nar? Perhiasan ahli neraka. Penduduk neraka bagaimana diazabnya? Dipakai pakaian dari besi dalam keadaan menganga, dalam keadaan panas membara. Dalam keadaan dipakaikan sirbal atau sirwal min qatiran. Itu juga termasuk tembaga panas. Ini yang dipakai ahli nar. Maka namanya besi bukan sebagai perhiasan. Maka sahabat tadi tarahahu, dilemparkan. Waqad akhraja hadzal hadis ashabus sunan. Disebutkan hadis ini di dalam ashabus sunan. Yani ashabus sunan al-arba'ah. Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Rahimahumullahu ajma'in. Tapi karena diikhtilafkan kesahihan hadis inilah kemudian terjadi perselisihan. Wa in kana, walaupun terjadi perselisihan tentang masalah hadis itu sendiri, hadis tentang masalah Rasulullah SAW menegur orang yang memakai cincin besi, tetapi ilatnya disebutkan bahwasanya memang ahli nar dipakai pakaian dari besi, dililitkan dari besi yang panas, dan sekian banyak hadis membicarakan hal itu dalam hadis yang sahih. Sehingga bisa jadi apa yang dikatakan oleh para ulama ini adalah sahih, bahkan sebagian mereka menyatakannya dengan kalimat karahiyah karena tidak ada larangan yang tegas, kecuali kalau hadis ini sahih, hadis yang menyatakan ada apa kalian, ada apa engkau dengan memakai pakaian atau memakai perhiasan ahli neraka. Wallahu ta'ala alam. Ikhwan ibn a'azakumullah, imma makruh wa imma haram. Sebagian para ulama menyatakan bagaimana dengan hadis ini? Rasulullah mengatakan iltamis walau khatiman min hadid, carilah walau cincin dari besi. Yani untuk menunjukkan kadar terendahnya, kadar termurahnya, dan biasa dalam bahasa Arab begitu. Untuk mencari sesuatu, kalau mencari seberapa pun sekecil apapun maka dikatakan ambillah, carilah walaupun cincin dari besi. Yani untuk pribahasa yang paling rendahnya begitu. Sebagaimana dikatakan jangan ucapan jelek pada orang tua. Wala taqul lahum uff, jangan katakan uff. Yani bukan hanya uff tetapi yang selain itu dilarang. yang terkecilnya disebutkan, sehingga yang di atasnya dilarang. Itu pun sama. Kalimat, carilah walau cincin dari besi, artinya kalau bisa dapat yang di atas cincin besi, ya silahkan cari. Apa saja begitu. Walaupun semurah-murahnya cincin dari besi. Tetapi la yadullu ala jawazi lubsiha. Tetapi tidak menunjukkan bolehnya memakai cincin dari besi. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga dalam riwayat lain dari Ashabus Sunan disebutkan bahwa seorang sahabat memakai cincin dari emas, ditegur oleh Rasulullah SAW, kemudian menggantinya dengan besi, ditegur pula Rasulullah SAW, ketika menggantinya dengan perak, Rasulullah diam. Artinya yang boleh bagi laki-laki adalah perak. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, namanya ijab kabul, harus ada kalimat menikahkan dan harus ada kalimat penerimaan. Nah, penerimaan ini seperti sama dengan menikahkan. Menikahkan dengan lafad-lafad yang semakna boleh, menerima pun dengan lafad-lafad yang semakna boleh. Kalimat kabil itu boleh, kalimat saya terima boleh, kalimat saya setuju boleh. Kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau dia kabul. Itu yang disebut dengan ijab qabul. Jadi yang dikatakan syarat sahnya pernikahan adalah adanya ijab qabul, kan begitu. Kalimat ijab bisa dengan sekian lafaz, kalimat qabul juga bisa dengan sekian lafaz. Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Inggris, silakan. Nah. Dulu ya setan. Sesungguhnya enggak ada. Ada yang mengatakan didahului oleh syaitan, saya terima. Jelas kalimatnya dari si wali, saya nikahkan kamu. Atau dipanggil dulu ya fulan. Maka tidak bisa terus orang lain mengatakan qabiltu atau syaitan mengatakan saya terima. Enggak diajak bicara. Sehingga tetap saja. Sehingga sah. Kecuali kalau tarahi yang keluar dari batas kewajaran. Tarahi yang keluar dari batas kewajaran, karena akan berubah kalimat-kalimatnya. Misalnya, saya nikahkan kamu dengan anak saya demikian, demikian, demikian, demikian. Kamu diam. Ngobrol, makan-makan, segala macam. Ketika orang tadi, si wali tadi lagi mengatakan, ya apa? Mau gak enak ya makanannya? Oh iya, saya terima. Sah apa gak sah? Kok tiba-tiba saya terima? Ya makanannya berarti diterima. Ya. Iya kan, sudah bicara makanan, baru mengatakan saya terima. Enggak tadi itu loh, yang bapak bilang saya terima itu. Kok terlambat sampai berubah pembicaraan, enggak boleh. Tapi kalau sebatas dia grogi, kemudian memikirkan hafalannya karena dia lagi ngapalkan, enggak hafal, saya terima, atau qabiltu tazwijah, ya sah-sah saja. Karena tidak keluar dari makna. Dan disaksikan oleh semua orang bahwa orang ini mengatakan saya terima tentang ucapan pernikahan tadi. Ucapan saya nikahkan. Tidak ada yang memahami dengan pemahaman lain. Berarti kalau keluar dari kewajaran atau mengandung kesalahpahaman, baru itu yang tidak sah, harus diulangi. Tapi selama itu dipaham. Dan itu dalam keadaan sesuatu yang dimengerti oleh semua orang bahwa ini menjawab yang ini. Maka sah-sah saja. Sehingga jangan terlalu kaku dalam masalah ini. Karena kembalinya lafad-lafad ini adalah lafad-lafad akad. Lafad-lafad akad itu tidak terlalu kaku. Kembalinya hanya kepada pemahaman kedua belah pihak. Enam. Wallahu ta'ala alam. Tuker itu dikasihkan. Ya, dia apa lebih bagus? Oh iya. Hah? Allahu alam. Yang jelas gini, barang itu adalah hadiah sifatnya. Kalau wakaf itu taruh di masjid. tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Gitu. Tetapi kalau muhsinin dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada kalian satu-satu. Bagikan pada siapa yang membutuhkan. Maka setelah dibagikan, itu milik kalian masing-masing. Paham? Kalau milik kalian, silahkan tatasarrafun bihi kama turidun. Kalian berbuat pada kitab yang kalian miliki sesuai dengan keinginan kalian. Mau disampuli, mau di anu kembali, di apa, di jilid kembali supaya lebih bagus. Silahkan urusan kalian itu. Nah, mau ditukar, mau, nah. Ya. Al-Qut'ah Thaniyah, ma sami'tuha. Naam, sahih. Ana sami'tu minka, lakin ma sami'tuha minal ulama. Ma adri. Amma qit'atul ula, khairun nisa, akhafuha mahran. Fahada ma'ruf, masyhur. Sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya. Tapi sebaliknya, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling besar maharnya. Ini yang ana enggak tahu. Enggak pernah dengar kalimat yang ini. Nah. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.